إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين حاضرين جماعة صلاة المغرب yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, dan hadisnya sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bi lisani, apabila dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbi, dan apabila dia pula tidak mampu merubah dengan lisannya, maka hendaknya dia ingkari dengan hatinya kemungkaran tersebut, dan mengingkari kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah keimanan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi bahagian sangat penting, menjadi bahagian yang vital di dalam agama Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini memiliki beberapa tingkatan, di mana tingkatan terbaiknya, tingkatan terafdolnya adalah mengingkari kemungkaran secara langsung dengan tangan. Dan sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya mengingkari kemungkaran dengan tangan ini diperuntukkan kepada mereka ashabul wilayat, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kullun bihasabi wilayati, masing-masing sesuai dengan kekuasaan yang dia miliki dan merubah pada apa yang dia kuasai itu. Maka seorang ayah, dia adalah sahibul wilayah, orang yang punya kekuasaan di dalam rumahnya. Dia bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Dia bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dia asuh, yang dia tinggal di dalam rumah tersebut. Maka dia punya keberhakan, dia punya wewenang untuk merubah kemungkaran yang terjadi di dalam rumahnya secara langsung. Dan itulah yang dituntut dari para orang tua, terkhusus para ayah. Kemudian kekuasaan yang berikutnya adalah yang barakallahu fikum tingkatannya lebih tinggi, sehingga kepala RT berhak untuk merubah dengan tangannya kemungkaran yang terjadi di wilayah yang dia bertanggung jawab padanya. Seorang lurah, dia berhak untuk merubah kemungkaran yang terjadi di wilayah kelurahannya. Seorang camat, dia punya wilayah kekuasaan untuk merubah kemungkaran yang terjadi di kecamatannya. Dan begitu seterusnya sampai kepada pemimpin tertinggi, sultan. Atau di negara kita adalah presiden berhak untuk menerima, berhak untuk merubah kemungkaran yang terjadi di negaranya melalui aparat-aparat yang dia miliki. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Ini adalah tingkatan yang pertama, seorang mengingkari kemungkaran dengan tangan. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya mengingkari kemungkaran dengan tangan ini adalah dipersyaratkan tidak akan ada timbul di sana kemafsadatan yang lebih besar. Jadi orang yang akan melakukan pengingkaran dengan tangan, dia harus bisa menimbang. Manakala dia mengingkari kemungkaran dengan tangannya itu, tidak terlebih dahulu dengan nasihat, dia langsung merubah kemungkaran yang ada di hadapannya dengan tangan, dia harus menimbang. Apakah yang akan muncul nanti maslahat yang dominan, atau justru yang akan muncul adalah mafsadat yang lebih besar daripada kemungkaran yang ada di hadapannya. Apabila tatkala dia menimbang, tatkala dia mempertimbangkan, ternyata barangkali setelah dia melakukan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka dia harus ambil cara yang berikutnya, yaitu dia terlebih dahulu mengingkari kemungkaran tadi dengan lisannya. Dikarenakan termasuk kaidah yang dikenal di dalam agama Islam, yang disebutkan di dalam kitab-kitab usul fiqih, bahwasanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, menghindari kemafsadatan itu lebih didahulukan dibandingkan meraih kemaslahatan. Ingkarul mungkar, kita ingin mendapatkan maslahat, kita ingin kebaikan terjadi, kita ingin kemungkaran berubah menjadi kemaslahatan. Namun manakala tatkala ditimbang justru nanti akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka mafsadat tersebut yang lebih besar tadi harus kita hindarkan dibandingkan kita meraih kemaslahatan yang kita inginkan, sehingga tunda mengingkari kemungkaran dengan tangan tersebut hingga barakallahu fikum ada upaya kembali untuk meminimalisir mafsadat yang akan muncul dari ingkarul mungkar yang akan dia lakukan. Nah, jadi mengingkari kemungkaran dengan tangan ini memiliki hukum-hukum yang harus diperhatikan. Tidak lantas semua kemungkaran yang terjadi bisa kita ingkari dengan tangan kita secara langsung, yang justru malah akan menimbulkan mafasid, akan menimbulkan ghawgha, kemafsadatan-kemafsadatan, akan menimbulkan huru-hara, akan menimbulkan keributan, dan begitu seterusnya. Maka yang seperti ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai kita salah langkah, semangat di dalam menjalankan agama tanpa memahami ilmu terkait dengan apa yang dia jalankan tadi. Semangat dalam mewujudkan prinsip ingkarul mungkar, tapi tidak memahami ilmu yang berkaitan tentang masalah ingkarul mungkar, sehingga justru yang muncul adalah mafsadat, justru yang muncul adalah kerusakan. Wallahiyadzubillah. Ikhwani fillah rahimakumullah, orang yang tidak mampu mengingkari dengan tangan bisa jadi karena ketidakpunyaannya terhadap kekuasaan di suatu tempat. Dia bukan kepala keluarga di suatu rumah, atau dia bukan orang yang menjadi pemimpin di suatu wilayah, artinya dia tidak punya kekuasaan dan wewenang untuk merubah kemungkaran dengan tangan. Atau apabila dia menimbang, ternyata bila kemungkaran yang dia ingkari dengan tangan itu meskipun dia punya kekuasaan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka dia berpindah kepada tingkatan ingkarul mungkar yang berikutnya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in lam tastati fa bilisani. Apabila seorang tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya, maka hendaknya dia mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya. Dia memberikan nasihat, dia memberikan arahan, dia memberikan barakallahu fikum wejangan kepada orang yang melakukan kemungkaran di hadapannya itu, dan mengingkari kemungkaran dengan lisan. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan karena tidak memiliki kekuasaan, karena dia tidak memiliki wilayah. Dan barakallahu fikum, mengingkari kemungkaran dengan lisan ini termasuk ingkarul mungkar. Kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, "Faman angkara mungkaran bilisanihi yakunu qad ghayyar." Siapa yang mengingkari kemungkaran dengan lisannya, maka dia telah berupaya untuk merubah kemungkaran tersebut, sehingga dia mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi. Dan mengingkari kemungkaran dengan lisan ini masuk dalam bab nasihat. Masuk dalam bab nasihat, di mana nasihat memiliki hukum-hukum yang juga harus diperhatikan. Tidak bisa barakallahu fikum, nasihat yang kita atasnamakan sebagai nasihat kita lakukan tanpa bimbingan syariat, kita lakukan tanpa bimbingan sunnah. Nasihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan di sana beberapa hukum terkait dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan beberapa hukum terkait dengan masalah nasihat, agar nasihat itu betul-betul bermanfaat, agar nasihat itu betul-betul barakallahu fikum bisa memberikan maslahat kepada orang yang dinasihati. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya hukum asal pada nasihat itu adalah disampaikan secara sembunyi-sembunyi, sirron. Ini nasihat. Nasihat hukum asalnya adalah diberikan secara sembunyi-sembunyi. Orang yang dinasehati, maka pada hukum asalnya dia tidak boleh disampaikan kesalahan-kesalahan dan diingatkan atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di khalayak ramai. Khawatir justru yang seperti ini masuk dalam masalah ta'yir. Masuk dalam masalah ta'yir, menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Tatkala kita ingin menasehati seorang muslim, maka lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ambil tangannya, gandeng dia, sampaikan masukan Anda, sampaikan aspirasi Anda kepada orang yang akan Anda nasehati. Ingatkan dia tentang kesalahan-kesalahannya, ingatkan dia tentang perkara taubat, ingatkan dia tentang luasnya ampunan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak dia untuk kembali kepada Allah. Ini nasihat. Ambil dia, ajak dia, gandeng dia, sampaikan nasihatmu, sampaikan masukanmu. Inilah nasihat sirran. Adapun manakala nasihat itu disampaikan secara terang-terangan, padahal nasihat atau padahal kesalahan yang dilakukan oleh orang itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dilakukan tidak secara terang-terangan, kemudian nasihatnya secara terang-terangan, maka ini masuk dalam perkara ta'yir. Masuk dalam perkara ta'yir, yakni menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Harus betul-betul diperhatikan. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kecuali nasihat itu bisa disampaikan secara terang-terangan apabila kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang dinasehati dilakukan pula dengan terang-terangan dan dikhawatirkan manusia mengikuti kemungkaran yang dia lakukan. Maka dikala itu nasihat boleh dilakukan dengan terang-terangan. Ikhwani fillah rahimakumullah, bahkan apabila kemungkaran yang dilakukan tadi dikhawatirkan ditiru oleh orang lain karena dianggap sebagai suatu kebenaran, di mana ini sering terjadi pada perkara-perkara yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah kemungkaran. Apabila kebid'ahan yang dilakukan oleh seseorang dilakukan dengan terang-terangan, bahkan didakwahi manusia untuk mengikuti kebid'ahannya, maka dikala itu menasehati bisa dilakukan dengan terang-terangan. Dan seperti inilah prakteknya salaf, prakteknya para sahabat, prakteknya para tabi'in wa atba'u tabi'in, prakteknya para a'immatu ahli sunnati wal jamaah, mereka manakala mendapati ada suatu bid'ah dilakukan dengan terang-terangan, maka mereka melakukan tahdzir, melakukan barakallahu fikum peringatan kepada manusia akan kemungkaran kebid'ahan yang dilakukan oleh ahlul bid'ah tersebut. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dan banyak asar-asar yang diriwayatkan dari mereka para salafun saleh, bagaimana mereka menegakkan prinsip tahdzir, menegakkan prinsip peringatan kepada umat dari suatu kemungkaran apabila kemungkaran itu telah menyebar. Bahkan mereka para ulama menulis kitab-kitab yang berisi bantahan secara khusus kepada satu kelompok bid'ah tertentu, atau bahkan ditulis suatu kitab bantahan secara khusus untuk membantah person-person tertentu. Ini boleh. Nah, apalagi yang kami sampaikan tadi, apabila dikhawatirkan manusia mengikuti kebid'ahan tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala terjadi fitnah Mu'tazilah. Tatkala terjadi fitnah Qadariyah. Tatkala terjadi fitnah Murji'ah dan yang seterusnya, para ulama di masa dahulu, para imam-imam kita ahli sunnati wal jamaah, al-imamu Ahmad, al-imamu al-Bukhari dan yang sebelumnya dari para imam fudala, mereka menulis kitab-kitab secara khusus untuk membantah kemungkaran-kemungkaran bid'ah yang terjadi di masa mereka. Barakallahu fikum. Ini mereka para imam. Sehingga apa yang mereka lakukan berupa bantahan secara terang-terangan kepada ahlul bid'ah, ini termasuk daripada nasihat, termasuk daripada nasihat yang syar'i, termasuk diantara syariat, termasuk dalam bentuk nasihat yang tidak berkategorikan ta'yir, karena dengan menyampaikan nasihat secara terang-terangan di kala itu untuk membantah suatu kelompok menyimpang tertentu atau membantah satu orang yang menyimpang tertentu, ini akan memberikan maslahat kepada manusia dengan maslahat yang besar, agar manusia tidak tertipu dengan kemungkaran yang dia lakukan, agar manusia tidak mengikuti kesalahan-kesalahan yang dia terjatuh di dalamnya. Ini nasihat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berusaha mengingkari kemungkaran dengan lisan, maka dia telah berusaha untuk mengingkari kemungkaran tadi, dan itulah batas kemampuan yang dia miliki. Qala, kata Syekh Saleh, faman ghayyara bil lisan wa ankara al munkar wa naha anhu fa inna hadha yakfihi. Siapa yang mengingkari kemungkaran dengan lisannya dan dia melarang dari kemungkaran tadi, maka ini telah cukup. Wa yahsulu bihi taghayyir illa idza istata'a taghyir bil yad. Dan dia telah melakukan perubahan terhadap kemungkaran tadi kecuali apabila dia mampu untuk merubah dengan tangan. Kalau dia mampu merubah dengan tangan, maka hukum asalnya kemungkaran dirubah secara langsung dengan tangan itu. Tapi kalau tidak mampu, maka dengan lisan itu sudah cukup. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan mengingkari kemungkaran dengan lisan yang telah juga kami singgung pembahasannya di pertemuan sebelumnya, ini berlaku untuk mereka para sultan, berlaku untuk mereka para penguasa. Apabila penguasa pemerintah dengan jajaran-jajarannya melakukan suatu kesalahan, melakukan sesuatu kekeliruan, melakukan suatu dosa, maka cara terbaik untuk mengingkari kemungkaran yang ada terjadi pada mereka adalah dengan melakukan nasihat yang pada hukum asalnya tadi kita sampaikan, nasihat itu disampaikan dengan sembunyi-sembunyi, apalagi kepada para penguasa yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seharusnya seseorang itu mengingkari kemungkaran terhadap penguasa adalah dengan membawa penguasa tadi sendirian, hanya berdua, tidak ada orang yang mengetahuinya, kemudian sampaikan dan ingatkan penguasa tersebut tentang tugas-tugasnya, tentang amanah-amanahnya, ingatkan dia tentang kesalahan yang dia terjatuh ke dalamnya, ingatkan dia dalam hal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan hal ini, nasihat kepada penguasa, maka dia telah berusaha untuk mengingkari kemungkaran yang ada pada mereka, dan itu cukup. Tidak dibenarkan seseorang mengingkari kemungkaran yang ada pada penguasa dengan tangannya secara langsung, justru itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, yang itu harusnya dihindari bagi seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagian orang ada yang memahami bahwasanya menyampaikan kesalahan-kesalahan penguasa di khalayak ramai, contohnya dia membuat suatu kerumunan massa di suatu tempat yang luas dengan massa yang cukup banyak, dia sampaikan kesalahan-kesalahan penguasa itu, sebagian orang menganggap ini adalah suatu hal yang syar'i, sebagian mereka menganggap ini adalah suatu perkara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW menyampaikan kesalahan penguasa dari mimbar ke mimbar, dari meja ke meja, dari masjid ke masjid. Mereka berdalilkan dengan sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Hadisnya sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Mungkin sebagian kita pernah dengar dari sini. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihad, seutama-utama jihad adalah kalimatu adlin, menyampaikan kalimat yang berisi kebenaran, inda sultanin jair, kepada penguasa yang zalim, kepada penguasa yang jahat. Jadi sampaikan kalimat yang hak melalui jalan apapun itu, melalui jalur apapun itu, selama penguasanya adalah jair, jahat, selama penguasanya adalah zalim, maka menyampaikan kalimat yang hak tentang penguasa tersebut adalah seutama-utama jihad. Dan qadarullah banyak yang tertipu dengan syubhat yang seperti ini. Kalau boleh saya sampaikan, salah satu yang menyampaikan syubhat seperti ini adalah Mahir At-Tuwailibi yang sudah wafat orangnya, semoga Allah mengampuninya. Dia adalah termasuk orang yang sangat vokal untuk menyampaikan kesalahan-kesalahan penguasa berdalilkan dengan hadis ini, yaitu seutama-utama jihad adalah ucapan yang hak terkait dengan penguasa. Padahal sebenarnya membantah pemahaman dan syubhat seperti ini tidak memerlukan untuk membuka banyak buku-buku para ulama yang menjelaskan tentang bagaimana gamblang dan jelasnya tuntunan Rasulullah SAW di dalam mengingkari kemungkaran penguasa. Cukup kita buka salah satu kitab bahasa Arab saja. Karena hadis ini datang dalam narasi bahasa Arab, dan bahasa Arab dipahami dengan ilmunya. Kalau kita cermati hadis ini, afdhalul jihad kalimatu adlin inda, bahwasanya seutama-utama jihad adalah kalimat kebenaran, inda kalimat inda dalam bahasa Arab ini adalah keterangan tempat, inda yang artinya adalah di sisi, di dekat, ya. Jadi bukan penguasanya jauh di sana, penguasanya di istana, Kemudian disampaikan nasihat-nasihat terkait dengan kesalahan-kesalahan penguasa tadi di mimbar bontang. Ya kan? Ini namanya bukan indah. Kalau indah, keterangan tempat yang disebut dengan indah itu adalah di dekat. Jadi kalau Anda ingin betul-betul melakukan afdhalul jihad, seutama-utama jihad adalah silakan sampaikan kesalahan-kesalahan penguasa itu di dekat penguasa. Yang artinya di dekat penguasa adalah menyampaikan kesalahan penguasa tadi secara berdua. Tidak secara terang-terangan. Apalagi penguasanya di sana, dimaki-makinya di situ. Penguasanya di provinsi sana, dimaki-makinya di provinsi sini. Kalau memang kesalahan yang dilakukan oleh penguasa tadi betul-betul suatu kesalahan, dan engkau ingin berjihad dengan seutama-utama jihad, sampaikan itu di dekat penguasa yang sedang engkau bicarakan kejelekan-kejelekan itu. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi memahami hadis itu harus dengan alat-alatnya. Satu, tentunya memahami hadis dengan alat yang membahas tentang bagaimana hadis itu datang dengan narasi bahasa. Hadis datang dalam narasi bahasa Arab, maka pahami dengan ilmu bahasa Arab yang disebutkan oleh para ahlinya. Tidak bisa dipahami dengan hawa nafsu dan diterjemahkan masing-masing dengan hawa nafsu kita masing-masing. Apalagi kalimat barakallahu fikum, keterangan tentang masalah bagaimana tata cara menyampaikan kesalahan-kesalahan penguasa sebagai nasihat untuknya telah dijelaskan di dalam kitab-kitab sunnah. Telah dijelaskan di dalam kitab-kitabnya salaf rahimahumullahu rahmatan wasi'ah, telah disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana jelas dan gamblangnya bahwasanya mengingkari kemungkaran penguasa adalah dilakukan dengan lisan dan itu dilakukan dengan terang-terangan. Dan telah kita nukilkan kemarin ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan in kunta la budda fa'ilan, kalau kamu harus betul-betul mengingkari kemungkaran penguasamu, fa fi ma bainaka wa bainahu, maka lakukan antara dirimu dengannya pribadi, jangan dilakukan secara terang-terangan, apalagi sampai membuat penguasa sampai membuat rakyat benci dengan penguasa itu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan di dalam atsar, dahulu ada seorang wakil gubernur yang bernama Hajjaj Ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Orang yang pernah membaca sirah yang terjadi di fase-fase khilafah Umayyah, dia akan mendapati ada salah satu pemimpin kaum muslimin di kala itu yang sangat bengis, yang sangat kejam, bernama Hajjaj bin Yusuf. Kebengisan kekejamannya mungkin kalau dibandingkan dengan apa yang kita lihat secara zahir pada penguasa kita sekarang ini belum ada apa-apanya. Hajjaj bin Yusuf ini sampai dijuluki dengan Safah. Safah itu adalah tukang jagal. Yang dijagal bukan hewan, yang dijagal itu orang. Yang dijagal juga bukan orang biasa, yang dijagal adalah para ulama. Ini Hajjaj bin Yusuf. Banyak ulama-ulama mati di tangan dia. Banyak ulama-ulama yang mati dibunuh sama dia, Hajjaj bin Yusuf. Ada dia gak suka sama satu orang, panggil penggal. Ada orang menyampaikan suatu hal buruk tentang Hajjaj, 2P, panggil penggal. Dan termasuk para ulama, manakala dilihat ada ulama yang tidak menyukai perbuatan dia, panggil penggal. Banyak ulama-ulama yang mati di tangan Hajjaj bin Yusuf. Nah, namun Hajjaj bin Yusuf, meskipun dia adalah penguasa yang bengis, zalim, banyak melakukan dosa-dosa besar, tapi dia masih dihukumi sebagai seorang muslim. Karena dia mendirikan sholat, dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cuman dia mukminun asi, orang yang beriman tapi bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan maksiatnya luar biasa. Sampai-sampai diriwayatkan Hajjaj bin Yusuf ini namanya pemimpin, imam. Yang namanya pemimpin manusia itu juga dipersilahkan oleh masyarakatnya untuk menjadi imam mereka di dalam sholat-sholatnya mereka. Ya, diriwayatkan Hajjaj ini pernah mengimami sholat subuh. Di belakangnya ulama-ulama, di belakangnya para penuntut ilmu ahli hadis yang banyak di kala itu sholat di belakangnya. Mereka mau sholat di belakang Hajjaj. Padahal dia penguasa yang zalim, padahal dia penguasa yang diktator, penguasa yang kerjaannya panggil penggal, ini Hajjaj. Ternyata Hajjaj mengimami manusia di kala itu dalam keadaan mabuk. Mabuk. Sampai-sampai sholat subuhnya bukan 2 rakaat. Sholat subuhnya 4 rakaat. Kemungkaran yang luar biasa toh. Kemungkaran yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat ada penguasa ngimamin kita sekarang seperti itu, mungkin sudah langsung dikeroyok seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Hajjaj ngimami sholat 4 rakaat subuh karena mabuk. Setelah selesai dari salam, dia menghadap kepada jamaah yang ada di belakangnya tanpa merasa bersalah, tanpa berat hati. Kemudian mengatakan kepada mereka, ulama-ulama yang sholat di belakangnya itu, kenapa? Limadha? Hal azidukum? Kenapa? Mau aku tambah sholatnya? Mau aku tambah rekaatnya? Azidukum? Mau aku tambah rekaat sholatnya? 4 ini sudah, mau aku tambah lagi? Para ulama di kala itu diam. Karena barakallahu fikum, mengingkari kemungkaran yang ada pada Hajjaj di kala itu justru akan menambah mafsadat. Ya, justru akan menambah kerusakan. Mereka pun diam. Lantas bagaimana dikala itu para ya orang-orang yang sholat di belakang Hajjaj, mereka mengulangi sholat-sholat mereka di rumah-rumah masing-masing karena sholatnya tidak sah. Sholat di masjid hanya karena mengikuti Hajjaj yang sholatnya 4 rakaat. Bahkan ditawarin mau ditambah lagi. Namun tidak diriwayatkan satupun dari para salaf rahimahumullah celaan-celaan mereka kepada Hajjaj secara terang-terangan. Tidak diasarkan dari mereka para salafunas soleh, ulama-ulama yang hidup di masa itu, yang masih ada sebagian sahabat-sahabat muda, yang muda-muda di masa Nabi, yang dikala itu sudah menjadi sahabat senior tentunya, yang diulamakan, masih hidup dikala itu di masanya Hajjaj. Tidak diriwayatkan dari mereka ada satupun yang menyampaikan hal-hal buruk tentang Hajjaj di khalayak ramai. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah diajak diskusi sama orang-orang di kala itu. Wahai Anas, kami mengadukan kepada engkau yang menjadi ulama kami, yang menjadi panutan kami, tentang jeleknya perbuatan Hajjaj pemimpin kita ini. Nah, kata Anas bin Malik, isbiru, sabar. Masih suruh sabar. Isbiru, sabar. Tabahlah. Fa'innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Karena tidak akan datang suatu masa kecuali yang setelahnya lebih buruk lagi. Sabar kalian. Ini sudah sunnatullah. Ini sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadapi penguasa yang jahat, yang zalim seperti Hajjaj adalah kuncinya sabar. Sabar. Karena setiap datang masa yang baru, pasti masa itu akan lebih buruk dibandingkan masa sebelumnya. Sami'tuhu min nabiikum, kata Anas. Aku mendengar ucapan di atas dari nabi kalian. Jadi, seorang muslim, seorang ahlu sunnah wal jamaah, di dalam bersikap, meskipun dalam hal-hal yang menyakitkan, dia masih cari tuntunan Rasulullah. Dia masih cari sunnahnya Rasulullah SAW dalam masalah ini. Menyikapi penguasa yang zalim, sekelas Hajjaj saja, Anas masih membimbingkan sabar. Sabar. Tabah kalian. Jangan buru-buru dicela, jangan buru-buru digulingkan, jangan buru-buru warallahu fikum direbut kekuasaannya yang ada hancur. Nah, sabar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya kejahatan penguasa itu musibah, dan musibah tidak dicegah dengan kekerasan, musibah itu dicegah dengan doa. Tatkala kita menghadapi kezaliman-kezaliman penguasa atau kezaliman-kezaliman jajaran-jajaran penguasa yang merugikan kita, sabar dan doakan mereka agar diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal, dan doakan yang terbaik untuk mereka, karena apabila mereka baik dengan sebab doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh luar biasa pahala yang akan kita dapatkan. Dan lihat Imam Ahmad rahimahullah, seorang yang dipenjara, seorang yang disiksa oleh seorang penguasa yang hidup di masanya yang berpaham dengan paham Mu'tazilah, Imam Ahmad sampai-sampai menyatakan, seandainya aku punya doa yang aku paham, aku tahu itu mustajab, aku akan berikan doa tersebut untuk penguasa. Karena kalau penguasa baik, rakyat baik, doakan mereka. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apabila seorang tidak bisa mengingkari dengan lisan, maka dia berpindah kepada yang berikutnya dari tingkatan mengingkari kemungkaran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa illam yastati fa biqalbih." Apabila dia tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran itu dengan tangannya, dia tidak mampu mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya, maka hendaknya dia ingkari kemungkaran tadi dengan hatinya. Dia benci terhadap kemungkaran yang ada di hadapannya itu, dia tidak suka terhadap kemungkaran yang ada dia dapati itu, meskipun dia tidak bisa merubah dengan tangannya, tidak bisa merubah dengan lisannya. Dan itulah barakallahu fikum selemah-lemah keimanan seorang hamba, manakala dia tidak punya kemampuan dengan tangan, manakala dia tidak punya kemampuan dengan lisan, maka dia hanya dituntut untuk mengingkari dengan tangan dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Berarti kalau orang sudah tidak lagi mengingkari kemungkaran dengan hati, ini orang sudah tidak ada imannya lagi. Karena mengingkari kemungkaran dengan hati itu sudah paling selemah-lemahnya iman. Yang sudah biasa sama kemungkaran, enggak dia ingkari kemungkaran tadi dengan hatinya, mengingkari dengan hatinya saja tidak, apalagi merubahnya dengan tangan atau dengan lisannya. Orang yang seperti ini berarti imannya dipertanyakan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mengingkari kemungkaran dengan hati memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Di antaranya, mengingkari kemungkaran dengan hati adalah dengan membenci kemungkaran tadi dan tidak ridha dengan adanya terjadi kemungkaran tersebut. Orang yang tidak menyukai kemungkaran terjadi, tatkala dia tidak bisa merubah dengan tangan dan lisannya, maka dia telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman yang ada pada hatinya itu. Datang dalam hadis Urs bin Amirah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza umilatil khati'ah fil ard, kana man syahidaha fakarihaha kama nghaba anha." Apabila dilakukan suatu dosa di muka bumi, "Idza umilatil khati'ah fil ard." Apabila dilakukan suatu dosa di muka bumi, kana man syahidaha, maka orang yang menyaksikannya, fakarihaha, dan dia membencinya, kaman ghaba anha, maka dia seperti orang yang tidak hadir di depan dosa tersebut, padahal dia menyaksikannya. Sebab karena kebencian yang ada pada hatinya terhadap kemungkaran yang dilakukan di hadapannya itu, maka dia seakan-akan tidak ada di hadapan kemungkaran tadi, tidak ada di hadapan dosa tadi. Sebaliknya, Kata Rasulullah SAW, waman ghaba anha, dan siapa yang tidak hadir dari suatu perbuatan dosa yang dilakukan di muka bumi, dia tidak ada di situ. Akan tetapi faradhiyaha, dia meridhoinya. Maka kana kaman syahidaha, maka dia seperti orang yang menyaksikan dosa tersebut. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga sebuah keharusan bagi kita sekalian, manakala tidak mampu mengingkari dengan tangan dan lisan, maka kita harus punya rasa benci terhadap kemungkaran yang terjadi terhadap suatu dosa yang diamalkan. Al-Imam Ibnu Rajab mengomentari hadis di atas. Qala faman syahidal khati'ah fakarihaha biqalbihi, siapa yang menyaksikan suatu dosa dilakukan kemudian dia benci dosa itu dengan hatinya, kana kaman lam yashhadha, maka dia seperti orang yang tidak menyaksikan dosa tersebut. Idza ajaza an inkariha bilisanihi wa yadihi, apabila dia tidak mampu mengingkarinya dengan lisan dan hatinya. Wa man ghaba anha faradhiyaha kana kaman syahidaha wa qadira ala inkariha wa lam yunkirha, dan siapa yang tidak hadir dari suatu kemungkaran yang terjadi tapi dia meridhoinya, maka dia seperti orang yang menyaksikan kemungkaran tersebut dan seperti orang yang mampu untuk mengingkarinya namun dia tidak mau mengingkari. Ada suatu dosa, ya, ada suatu kemaksiatan dilakukan di sudut sebelah sana, dia senang-senang aja, dia enggak mengingkari, dia tidak benci kemungkaran tersebut. Maka orang seperti ini meskipun tidak hadir menyaksikan kemaksiatan tadi, seakan-akan dia menyaksikannya. Kenapa? Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ucapan yang sangat-sangat penting untuk kita pahami. Li'ana ridha bil khotoya min aqbahil muharramat. Karena meridhoi dosa ini termasuk sejelek-jelek perkara yang haram. Meridhoi dosa, tidak membencinya, merestuinya, meridhoinya, meskipun dia tidak melakukannya, meskipun dia tidak menyaksikannya, ini termasuk kejelekan yang paling qabih, kejelekan yang paling jelek, kejelekan yang paling parah. Wa yaqutu bihi inkarul khati'a bil qalb, dan tatkala seorang meridhoi kemungkaran, maka dia terluput dari amalan mengingkari dosa dengan hati, padahal wahwa fardun ala kulli muslim, padahal mengingkari dosa dengan hati adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, jadi hati-hati. Manakala seorang sudah menjadi dayuth, dayuth adalah tidak punya rasa cemburu terhadap kemaksiatan yang dilakukan. Dia tahu ada suatu kemaksiatan, dia tidak bisa merubahnya, tapi dia tidak membencinya juga. Ini dayuf. Yang kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata dayuf, na'udzubillah. Tidak akan masuk surga dayuf, itu orang yang tidak punya rasa cemburu. Ada kemungkaran, dia suka. Ada kampanye LGBT contohnya, dia dukung. Meskipun dia orang normal, ya. Dia bukan gay, dia bukan orang yang menyimpang hasrat seksualnya, tapi dia ikut mengkampanyekannya. Dia menyetop orang-orang yang berusaha untuk mengingkari LGBT. Dia angkat ini adalah perkara HAM. Ini perkara hak asasi manusia. Jangan biarkan orang-orang sesuai dengan orientasi seksualnya masing-masing. Kita normal, mereka ya punya kenormalan sendiri. Ini bahaya. Dimana sekarang kampanye LGBT luar biasa dilakukan di semua lini-lini masyarakat, ya, mulai berusaha dilegalkan, mulai berusaha untuk dapat stempel boleh, stempel halal tanda kutip begitu. Nah, auzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak bisa mengingkari dengan tangan kita, tidak bisa mengingkari dengan lisan kita, setidaknya bencilah itu. Setidaknya benci itu perbuatan LGBT itu. Naudzubillah min dzalik, yang menjadi sebab hancurnya kaum Lut, yang menjadi sebab hancurnya kebinasaan, ya hancurnya dan binasanya kaum Lut adalah LGBT dan ridho terhadap LGBT. Kaum Lut itu dosanya syirik dan perbuatan homoseksual. Perbuatan homo itu kan dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan orang-orang yang ada di kaumnya Nabi Lut ini ada perempuannya, tapi ternyata semuanya hancur, semuanya binasa, termasuk istrinya Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala binasakan juga. Apakah karena istrinya Nabi Lut? Itu beliau apakah karena istrinya Nabi Lut melakukan perbuatan homoseksual? Tidak. Tapi kenapa? Meridhoi perbuatan homoseksual. Ya. Jadi barakallahu fikum, perbuatan LGBT menghancurkan dan perbuatan meridhoi, mengkampanyekan, berupaya melegalitas LGBT menghancurkan. Ini juga menghancurkan. Nah, barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. La ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek. Dahulu orang bergaya dengan gaya perempuan, dibenci, malu, dia merasa dirinya terkucilkan. Tapi sekarang orang sudah tidak malu lagi, bangga bahkan bergaya dengan gaya perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan barakallahu fikum, pawai laki-laki, pawai dengan pakaian perempuan, dandan dengan dandanan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah, disebut dalam hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin wal mukhannathat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Terlaknat yang seperti itu. Ya. Dan ini adalah jalur yang akan membawa seorang kepada perbuatan liwa, perbuatan gay, perbuatan LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Itulah zaman. Ya. Makanya penting bagi kita sekalian untuk pertama doa, minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, minta terus dikokohkan, diistiqomahkan di atas agama Islam. Tidak ada bisa menjamin kita akan terus seperti ini. Allah Subhanahu wa taala yang kasih kita, Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita iman. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sabar. Allah yang memberikan kepada kita kekokohan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, fitnah luar biasa sekarang ini, na'udzubillah min dzalik. Berbagai macam hal-hal kemungkaran yang mungkin di tahun 90-an masih dianggap tabu, sekarang dianggap biasa. Itulah. Dan kita enggak bisa membayangkan gimana nanti tahun 2030-an, bagaimana tahun 2040-an kalau panjang umur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya doa mendapatkan istiqomah, doa mendapatkan sabat, ini harus terus kita barakallahu fikum, basahi lisan-lisan kita dengannya, minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengokohkan kita. Meskipun kita berusaha sekuat apapun beramal, sekuat apapun taklim, sekuat apapun ngaji, sekuat apapun berteman dengan orang-orang soleh, tapi kalau Allah kehendaki itu ternyata tidak menyelamatkan kita dari istiqomah, tidak menyelamatkan kita dari penyimpangan, maka Allah Subhanahu wa taala bisa menyimpangkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Jazakallahu khair. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf lewat waktu karena terlalu asik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.